إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan majlis kita yang ke-94, masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran, yang pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyelesaikan bab yang ke-8, bab tentang surat-surat dan ayat-ayat yang dibaca pada waktu-waktu dan kondisi tertentu. Sehingga dengan selesainya pembahasan bab tersebut yang diakhiri dengan pasal apa yang dibaca oleh orang yang sakit dan orang yang meninggal, sehingga selesai pembahasan bab yang ke-8. Kita melanjutkan pembahasan bab yang ke-9, yang bisa dibilang ini adalah bab yang terakhir dari kitab At-Tibyan, karena bab yang ke-10 itu hanya merupakan ya bab Dhabtul Alfaz, yakni tentang kata-kata yang gharib dalam kitab At-Tibyan maupun beberapa tarajim para ulama. Sehingga dari segi materi pembahasan, ini adalah bab yang terakhir. Bab yang ke-9, Al-Babut Tasi' fi Kitabatil Quran wa Ikramil Mushaf. Bab yang ke-9 tentang penulisan Al-Quran dan memuliakan Mushaf Al-Quran. Yang Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitabnya, I'lam anna Al-Quran Al-Aziza kana mu'allafan fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa alaihi fil masahifi al-yawm. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran yang mulia ya sudah terkumpul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ya urutan, yakni dari segi urutan, sebagaimana urutan yang ada pada mushaf-mushaf pada hari ini. Ya, pada zaman Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di abad ke-7 Hijriyah. Ya, urutan Al-Quran itu sudah terurut di zaman Nabi SAW. Mu'allafan bimakna majmu'an, yakni terkumpul. Terkumpul ya secara berurut di zaman Nabi SAW. Walakin lam yakun majmu'an fi mushafin. Ya, akan tetapi Al-Quran tersebut belumlah terkumpul di dalam satu mushaf. Yakni urutan-urutannya sudah diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, namun tidak ada di antara mereka yang mengumpulkannya di dalam wujud satu kitab. Ya, di wujud satu kitab, di dalam wujud satu mushaf. Ya, tidak ada. Tapi sebagian mereka ada yang ya hanya dengan hafalan saja. Ada yang dengan hafalan dan juga memiliki ya tulisan beberapa surat, ada yang banyak ya tulisannya, sebagiannya dari segi hafalan, dan mereka menulis secara ya tercecer, secara terpisah, tidak terkumpul di dalam satu mushaf. Balkana mahfuzan fi suduri rijal. Ya, tapi kebanyakannya Al-Qur'an tersebut adalah dihafal. Ya, dihafal di dalam ya hati-hati mereka, di dalam dada mereka. Karena para sahabat, ya kebanyakan mereka adalah kaum yang terbiasa menghafal dan tidak terbiasa untuk menulis. Pembahasan ini, Al-Imam An-Nawawi menyatakan bahwasanya Al-Quran sudah terkumpul. Sudah terkumpul, yakni sudah diketahui urutan-urutannya, baik ayat-ayatnya maupun surat-suratnya. Hakikatnya, pada pembahasan ini, ya bisa dibagi pembahasannya dengan yakni secara dua garis besar. Yakni apakah ya benar ayat-ayat tersebut sudah berurut? Pembahasan pertama yakni tartibul ayat, yakni urutan ayat per ayat ya dalam suatu surat. Pembahasan yang kedua tartibus suwar, yakni urutan surat dengan surat yang lain. Apakah urutan surat tersebut memang sudah berurut atau tidak? Adapun pembahasan yang pertama, yakni tertibul ayat, ya urutan ayat, maka memang benar, yakni bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an itu sudah berurutan. Ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan urutan ayat ini sifatnya adalah tauqifi. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk mengurutkan ayat yang satu dengan ayat yang lain dalam suatu surat. Sebagaimana yang jelaskan oleh Imam As-Suyuti rahimahu taala, al-ijma'u wan nususul waridatu ala anna tartibal ayati tauqifiyyun la syubhata fi dzalik. Ya, bahwasanya telah tetap ijma' dan juga dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya urutan ayat per ayat itu adalah tauqifi. Ya, urutan ayat dari ayat Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan alhamdulillahirabbil alamin, urutan tersebut bersifat tauqifi, yakni itu adalah menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dimasuki oleh ijtihad sahabat atau ijtihad lainnya. Tidak, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perintahkan untuk mengurutkan demikian. La syubhata fi dzalik. Ya, tidak ada keraguan dalam hal ini, kata Imam As-Suyuti. Ya, dan hal ini ya ditunjukkan oleh beberapa dalil. Di antara adalah ya hadis Abu Darda. Ya, hadis Abu Darda, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi 'usima minad dajjal. Hadis yang sahih dalam Sahih Muslim nomor 809. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi 'usima minad dajjal, niscaya dia terjaga dari dajjal. Ya, fadilah 10 awal surat Al-Kahfi. Ya, bagaimana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan fadilah ya jika urutan ayat per ayatnya tersebut itu tidak diketahui urutannya. Yang menandakan bahwasanya urutan ayat per ayat dari surat Al-Kahfi tersebut memang sudah diketahui. Ya, sudah diketahui dan sudah dicantumkan atau sudah diurutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah fadilah-fadilah yang lainnya yang sudah kita pelajari. Nabi SAW ketika bangun dari tidurnya membaca 10 akhir surat Ali Imran, ya, menunjukkan bahwasanya itu sudah diketahui urutan-urutannya sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas, dan fadilah-fadilah lainnya ya dari beberapa ayat yang menunjukkan ya urutan ayat tersebut memang sudah diketahui. Karena kalaulah tidak diketahui, niscaya para sahabat ya perlu untuk ya menjelaskannya lebih lanjut lagi, bahwa urutannya ayat ini setelah ini baru ayat ini. Ya, kenyataannya tidak demikian. Nabi SAW ya atau sahabat hanya menghikayatkan secara global saja, yakni 10 awal ayat Al-Kahfi, 10 akhir ayat Ali Imran, menunjukkan bahwasanya ya urutan dari ayat per ayat tersebut memang sudah diketahui oleh ya Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan juga diantara adalah athar dari Abdullah ibn Zubair, bahwasanya athar ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 4530, bahwasanya Abdullah bin Zubair ya berkata kepada Uthman bin Affan ya tentang ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajay yatarabbasna bi anfusihinna 14 ashhuri wa 10, ya ayat tentang wanita yang ditalak wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, dia iddahnya ya 4 bulan 10 hari. Di ayat yang selanjutnya, halaman yang selanjutnya, walladzina yatawaffaw minkum wa yadharuna azwajam mata'an ila al-haul, yakni iddahnya 1 tahun. Yang ayat iddah 1 tahun tersebut itu sudah mansukh. Ya, kata Abdullah bin Zubair, qad nasakhatha al-ayat al-ukhra, bahwasanya ayat iddah wafat selama setahun itu sudah dimansukh oleh ayat yang lain, yakni ayat yang sebelumnya. Ayat iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kata Abdullah bin Zubair, falima taktubuha aw tada'uha, maka engkau mengapa engkau menuliskannya, yakni menuliskannya di dalam mushaf dan engkau membiarkannya tetap ada padahal hukumnya sudah mansukh. Ya, kenapa dibiarkan tetap ada di dalam Al-Qur'an? Apa jawaban Uthman bin Affan? Qala ya ibna akhi la ughayyiru shay'an minhu min makanihi. Kata Uthman bin Affan, ya wahai anak saudaraku, aku tidaklah merubah sesuatu apapun dari Al-Quran tersebut dari tempatnya. Yakni memang kenyataan adalah bahwasanya ayat iddah, ya, iddah satu tahun, ya, mata'an ilal hawli ghaira ikhraj, maka itu merupakan ayat yang sudah dibaca oleh Nabi SAW dan dikokohkan di dalam Al-Quran, dan termasuk ayat yang dibaca dalam surat Al-Baqarah, ya, di zaman Nabi SAW, dan Nabi SAW wafat dalam keadaan ayat tersebut tetap ada di dalam mushaf. Walaupun hukumnya mansukh, tapi tetap dibiarkan oleh Nabi SAW. Maka ya Uthman, dia tetap membiarkan ayat tersebut walaupun hukumnya mansukh. Ya, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar ketika menjelaskan, ya, athar ini, fi jawabi Uthman dalilun ala anna tartibal ayati tawqifiyun. Ya, pada jawaban Uthman yang menunjukkan bahwasanya urutan ayat per ayat adalah sifatnya tawqifi, yakni menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat tidak ada yang merubah itu sama sekali. Ya, tidak pula ketika diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuliskan ayat Al-Qur'an, ya, seperti para sahabat yang penulis Al-Qur'an, atau ketika mereka menuliskan ayat Al-Qur'an itu sendiri di mushaf-mushaf mereka. Ya, mereka tidak merubahnya. Mereka menyesuaikan dengan urutan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sepakat para ulama. Yakni urutan ayat per ayat dari suatu surat di dalam Al-Qur'an itu sifatnya tauqifi, tidak ada yang berubah sama sekali sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga pada hari ini. Pembahasan yang kedua, bagaimana dengan urutan surat per surat? Ya, apakah itu sifatnya tauqifi atau tidak? Yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, beliau mengisyaratkan bahwasanya urutan surat per surat pun demikian, ya, kama fil masahifi al-yaum, maka itu sebagaimana yang ada pada mushaf-mushaf pada hari ini, yakni urutan surat per surat, Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Ma'idah, kemudian Al-An'am, kemudian Al-A'raf, kemudian Al-Anfal, kemudian At-Taubah, ya, kemudian Yunus, hingga akhir surat An-Nas. Urutannya pun demikian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya adalah tauqifi, berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Namun hakikatnya pada permasalahan ini terdapat khilaf para ulama. Ya, apakah surat-surat tersebut memang sudah berurutan atau tidak? Ya, para ulama khilaf dalam hal tersebut. Ya, terbagi menjadi tiga pendapat. Ya, pendapat yang pertama bahwasanya urutan surat per surat tersebut sifatnya juga tauqifi, yakni berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang pertama. Ya, sifatnya tauqifi, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perintahkan untuk mengurutkan demikian. Pendapat yang kedua, bahwasanya urutan surat yang satu dengan surat yang lain adalah sifatnya ijtihadi, yakni sifatnya sesuai dengan ijtihad para sahabat. Ya, sesuai dengan ijtihad para sahabat masing-masing. Ya, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, bahwasanya urutan surat per surat tersebut sebagiannya adalah tauqifi, yakni berdasarkan urutan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan sebagiannya sifatnya ijtihadi, yakni tidak diketahui urutan yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga para sahabat ijtihad. Ya, para sahabat ijtihad, ya, berdasarkan ijtihad mereka masing-masing. Ini secara garis besar, ya, tiga pendapat para ulama dalam hal ini terkait urutan surat. Ya, terdapat khilaf para ulama. Namun pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi adalah bahwasanya urutan surat per surat tersebut adalah tauqifi, berdasarkan dalil, berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pendapat yang pertama ini ditunjukkan oleh beberapa dalil, di antara adalah, ya, dari hadis Abu Umamah Al-Bahili, hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya nomor 804, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, "Iqra'u Az-Zahrawain Al-Baqarata wa Al-Imran." Ya, bacalah dua surat Az-Zahrawain yang itu sebagai naungan. Surat apakah tersebut? Al-Baqarah, surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Nabi SAW mengkaitkan surat Al-Baqarah dan Ali Imran yang menandakan bahwasanya itu memang surat yang berurutan dan sudah dipahami oleh para sahabat. Yang dua fadilah, ya surat yang mulia yang memang berurutan sejak zaman Nabi SAW dan keduanya memiliki fadilah. Yakni yang pada hari kiamat dia bagaikan naungan bagi para pemiliknya, bagi para ashab surat Al-Baqarah dan Ali Imran, ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan ya aw safani min tayr aw kama qala Nabi SAW. Yang nanti dua surat tersebut yang datang pada hari kiamat dalam bentuk dua naungan, seperti naungan awan atau seperti kumpulan burung-burung yang itu menaungi ya para pemiliknya, para ashab surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Nabi SAW ya sudah menunjukkan urutannya antara Al-Baqarah dan Ali Imran. Di antaranya juga ya athar dari Abdullah bin Mas'ud yang beliau berkata tentang surat ya Al-Isra, Al-Kahfi, surat Maryam, surat Taha dan Al-Anbiya. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Innahunna minal 'itaqil awal wa hunna min tiladi." Athar yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 4708. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya surat-surat tersebut, yakni surat Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Taha, Al-Anbiya, minal itaqil awal, ya termasuk surat yang lama, ya yang pertama, wahunna min tiladi, dan surat tersebut adalah ya bagian dari usahaku yang pertama. Yakni yang menunjukkan isyarat bahwa surat-surat tersebut adalah surat-surat yang pertama kali turun dan juga pertama kali dihafal oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, surat Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Taha dan Al-Anbiya. Yang ayat hadis athar ini menunjukkan bahwasanya memang urutannya demikian. Yakni Abdullah bin Mas'ud memang mengurutkan sesuai zaman awal turunnya surat tersebut ketika di Mekah. Ya, memang sudah berurutan demikian. Al-Isra, Al-Kahfi, kemudian Maryam, kemudian Taha, kemudian Al-Anbiya. Ya, bahkan itu sudah lama dihafal oleh Abdullah bin Mas'ud dengan urutan demikian. Ya, bahwasanya beliau sudah menghafalkan surat-surat tersebut. Yang menunjukkan bahwasanya ya urutan ini sudah diketahui oleh para sahabat tersebut dan urutan tersebut adalah berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua, bahwasanya urutan surat per surat tersebut adalah dari ijtihad para sahabat. Ya, ijtihad para sahabat. Ya, mengapa demikian? Karena kenyataannya para sahabat mereka memiliki mushaf yang berbeda-beda urutannya. Ya, seperti Ali bin Abi Thalib, ya beliau memiliki mushaf yang urutannya justru berdasarkan turunnya. Yakni ada surat ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq terlebih dahulu, kemudian ya Al-Mudathir dan selanjutnya, ya berdasarkan urutan awal turunnya, ya dalam mushafnya Ali bin Abi Thalib. Dalam mushafnya Ubay, ya surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Ya urutannya demikian. Para sahabat dia berbeda-beda dalam mushaf-mushaf mereka, menunjukkan bahwasanya mereka ya mengisyaratkan bahwasanya mereka tidak diperintahkan untuk mengurutkan, seolah mereka tidak diperintahkan untuk mengurutkan surat per surat tersebut, sehingga mereka mengurutkan sesuai ya ijtihad mereka masing-masing. Dan juga ya, sebagaimana athar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Abu Daud dalam sunannya, ya dari Yazid Al-Farisi dari Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau berkata kepada Uthman bin Affan, "Ma hamalakum ala an amidtum ila al-anfal wa hunna min wa hiya min al-mathani wa ila wa ila bara'ah wa hiya min al-mi'in fa qarantum bainahuma." Ya, Abdullah bin Abbas bertanya kepada Uthman, ya mengapa engkau wahai Uthman ya mengambil surat Al-Anfal padahal dia termasuk surat Al-Mathani, ya termasuk surat-surat Al-Mathani, dan kau mengambil surat Al-Bara'ah yakni surat At-Taubah padahal dia termasuk surat Mi'in yakni termasuk Sab'ut Tiwal. Ya, At-Taubah termasuk ya Mi'in, Sab'ut Tiwal. Begitu pula surat Al-A'raf termasuk Mi'in, Sab'ut Tiwal. Begitu pula surat Al-An'am dan surat Al-Ma'idah, surat An-Nisa, surat Ali Imran dan Al-Baqarah. Itu termasuk surat Al-Mi'in. Lalu kenapa Abdullah bin Abbas bertanya, kok dimasukkan surat Al-Anfal di tengah-tengah seperti ini? Yakni sebelum surat At-Taubah, setelah surat Al-A'raf. Ya, surat yang termasuk surat Al-Mathani dimasukkan di tengah-tengah di antara surat yang termasuk surat Al-Mi'in. Ya, yang jumlahnya ratusan ayat Al-Mi'in. Ya, mengapa demikian wahai Uthman? Faqarantum bainahuma, kenapa engkau mengkaitkan antara kedua surat tersebut, Al-Anfal dan At-Taubah? Walam taktubu bainahuma satran bismillahirrahmanirrahim, dan mengapa engkau tidak menuliskan di awal suratnya, yakni di awal surat At-Taubah, bismillahirrahmanirrahim, wa wada'tumuha fi sab'i tiwal, dan engkau meletakkannya, yakni meletakkan surat Al-Anfal tersebut di tengah-tengah antara sab'u tiwal, tujuh surat yang panjang. Tujuh surat yang panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf dan At-Taubah. Itu tujuh sab'u tiwal. Mengapa dimasukkan Al-Anfal di tengah-tengah? Dan antara Al-Anfal dan At-Taubah tidak diberikan bismillahirrahmanirrahim. Mengapa engkau lakukan demikian wahai Uthman? Lalu Uthman menjawab, yaqala Uthman, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana mimma ya'ti alaihi az-zamanu yanzilu alaihi min as-suwar dhawatil 'adad. Bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh diturunkan kepada beliau surat-surat yang memiliki bilangan-bilangan tertentu di zaman beliau. Wa kana idza unzila alaihi syai'u yad'u ba'd man yaktubu 'indahu yaqul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika diturunkan kepada beliau surat Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sebagian sahabat yang bisa menulis untuk menuliskan ayat tersebut. Lalu beliau berkata kepada sahabat yang diperintahkan untuk menulis tersebut, da'u hadha fi surati allati yudhkaru fiha kadha wa kadha. Letakkan ayat ini di surat yang ada tentang ini dan itu. Ini diulang beberapa kali lafaznya, tapi saya ringkas saja, diulang sampai 3 kali. Da'u hadha fi surati allati yudhkaru fiha kadha wa kadha. Letakkan ayat ini di surat yang ada tentang ini dan itu. Seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dahulu. Wa kana al-anfal min awa'il ma unzila bil Madinah. Bahwasanya surat Al-Anfal termasuk surat yang pertama kali diturunkan ketika setelah di Madinah. Wa bara'ah min akhiril Quran. Sedangkan surat At-Taubah termasuk dari surat yang terakhir yang diturunkan dari Al-Qur'an. Fa kanat qissatuhuma syabiha. Sedangkan kisah keduanya, yakni Al-Anfal dan At-Taubah, itu amatlah mirip. Qissatuha syabihatun biqissatiha. Kisah di surat Al-Anfal sangat mirip dengan kisah di surat At-Taubah. Faqubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yubayyin lana annaha minha. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan Nabi SAW sama sekali tidak menjelaskan bahwasanya dia, yakni salah satu surat tersebut, Al-Anfal merupakan bagian dari surat At-Taubah. Nabi SAW tidak pernah menjelaskan seperti itu. Tapi kenyataannya kedua surat tersebut amatlah mirip, surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Kebanyakannya tentang jihad. Hanya di surat At-Taubah di situ terdapat tambahan-tambahan hukum, terutama tentang sifat-sifat orang munafiqun. Tapi kurang lebih sama. Secara garis besar, surat Al-Anfal dan At-Taubah adalah tentang jihad fi sabilillah. Sangatlah mirip, tapi Nabi SAW tidak pernah mengatakan bahwasanya surat ini, yakni Al-Anfal, bagian dari surat At-Taubah. Wa zanantu annaha minha. Dan aku menduga bahwasanya surat Al-Anfal memang aslinya bagian dari surat At-Taubah. Al-Anfal bagian dari At-Taubah. Famin thamma qarantu bainahuma wa lam aktub bainahuma satran bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu aku dekatkan antara keduanya, yakni antara Al-Anfal dan At-Taubah. Aku dekatkan antara keduanya. Kenapa? Karena memang kisahnya mirip, namun Nabi SAW memang tidak pernah menjelaskan bahwasanya surat ini bagian dari surat itu. Nabi SAW tidak pernah menjelaskan. Makanya didekatkan, yakni diurutkan oleh Uthman bin Affan. Faqarantu bainahuma, dan aku tidak menulis antara keduanya satran bismillahirrahmanirrahim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dalam musnadnya, dalam musnad Uthman bin Affan. Ya, hadis nomor 399 yang menunjukkan ya, bahwasanya ya Uthman yang mengurutkan antara surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Ya, dan beliau tidak meletakkan bismillahirrahmanirrahim karena keduanya adalah surat yang amat mirip. Ya, menunjukkan itu dari ijtihad Uthman bin Affan. Pendapat yang ketiga, bahwasanya sebagian urutan surat adalah tauqifi. Ya, sebagian surat-surat Al-Qur'an adalah urutannya tauqifi seperti tadi atsar Abdullah bin Mas'ud, yakni bahwasanya sudah terurut surat Al-Isra, Al-Kahfi, ya Maryam, Thaha dan Al-Anbiya maupun surat ya Al-Mufassal. Ya, Al-Mufassal itu sudah terurut ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari surat Qaf ke belakang itu urutannya sudah baku seperti itu. Ya, dan beberapa surat yang lain yang ada dalilnya, surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu pun ada dalilnya. Ya, sudah terurut seperti itu. Ya, wa ba'dhuha bi ijtihadin minas sahabah. Ya, sebagiannya itu dari ijtihad sahabat. Ya, sebagiannya diurutkan berdasarkan ijtihad sebagian sahabat. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam As-Suyuti yang sebelum beliau ya dikuatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi berkata, "Kana al-Qur'anu ala 'ahdi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam murattaban ya suratuhu wa ayatuhu 'ala at-tartib illa al-Anfal wa Bara'ah." Ya, bahwasanya di hadis Utsman. Ya, pendapat Imam Al-Baihaqi bahwasanya urutan surat per surat itu adalah sebagaimana yang terurut di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat-suratnya dan ayat-ayatnya memang demikian. Kecuali surat Al-Anfal dan At-Taubah. Ya, surat Al-Anfal dan At-Taubah yang mengurutkannya adalah ijtihad Uthman bin Affan. Ya, sehingga seluruh Al-Qur'an itu sifatnya tauqifi. Urutannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan urutannya, adapun Al-Anfal dan surat At-Taubah itu adalah diurutkan berdasarkan ijtihad Uthman bin Affan. Ya, pendapat yang ketiga, ya hakikatnya menggabungkan sebagian dalil dari mazhab yang pertama dan dari mazhab yang kedua. Ya, lalu manakah yang benar? Ya, sebelumnya kita bahas tentang hadis Uthman bin Affan karena ini hadis penentu. Ya, hadis Uthman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya maupun Imam Abu Dawud dalam ya sunannya, ini merupakan dalil yang sharih, yakni dalil yang tegas bahwasanya urutan tersebut adalah dari Uthman bin Affan, ya berdasarkan ijtihad Uthman bin Affan. Namun apakah ya hadis ini sahih atau tidak, itu yang jadi pembahasan para ulama. Ya, Syekh Shu'aib Al-Arnaud ya rahimahullah taala dalam tahqiq beliau ya terhadap musnad Imam Ahmad, ya beliau katakan bahwasanya sanad hadis ini isnaduhu dhaifun wa matnuhu munkar. Ya, sanad hadis ini dhaif. Ya, sanad hadis ini dhaif dan matannya munkar. Ya, dari mana dhaifnya? Yazid Al-Farisi. Ya, sanad seorang tabi'in Yazid Al-Farisi. Ya, dia dhaif, dia termasuk majhul. Ya, rawi yang majhul. Ya, sanad yang di dalamnya terdapat rawi yang majhul, maka itu terhitung dhaif. Yang kata Al-Hafiz Ibn Hajar, yakni Yazid Al-Farisi ini adalah maqbulun wa huwa ghairu Yazid Ibn Hurmus Al-Thiqah. Ya, dia maqbul. Ya, rawi yang dikatakan maqbul oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Taqribu Tahdzib, maksudnya adalah maqbulun idha tubi'a. Ya, wa idha lam yutaba' lam yuqbal. Yakni periwayatan yang baru diterima jika dia dimutaba'ah. Ya, dia dimutaba'ah oleh rawi yang lainnya, ada yang meriwayatkan dengan matan yang mirip dengan yang ia riwayatkan, baru riwayatnya bisa diterima. Namun jika dia tidak dimutaba'ah, tidak ada perawi lain yang meriwayatkan dengan matan yang sama atau mirip dengan yang dia riwayatkan, maka riwayatnya tidak diterima. Dan riwayat ini ya bersendirian Yazid Al-Farisi ini dalam meriwayatkannya. Ya, hanya beliau saja yang meriwayatkan dengan lafaz seperti ini. Ya, dan beliau bukanlah Yazid bin Hurmus yang merupakan perawi yang thiqah. Lalu mengapa Al-Hafiz Ibn Hajar berkata demikian? Karena memang para ulama khilaf tentang hakikat Yazid Al-Farisi ini. Apakah dia Yazid bin Hurmus atau bukan? Yakni Yazid bin Hurmus dengan Yazid Al-Farisi, apakah itu merupakan satu orang atau dua orang yang berbeda? Para ulama hadis khilaf dalam hal tersebut. Imam Al-Bukhari, ya beliau hikayatkan dalam Tarikh Al-Kabir, Yaqala li Abdul Ali bin Madini, Ali bin Madini, guru Imam Bukhari berkata, qala Abdurrahman bin Mahdi, Yazid al-Farisi huwa Ibnu Hurmuz. Ya, kata Ali bin Madini, Abdurrahman bin Mahdi, ya, ulama hadis, ya, satu tabaqah dengan Imam Syafi'i, berkata bahwasanya Yazid al-Farisi itu adalah Yazid bin Hurmuz. Sedangkan Yazid bin Hurmuz itu sudah terkenal thiqah. Ya, beliau adalah rawi yang thiqah. Qala fa dzakartuhu li Yahya. Lalu Ali bin Madini berkata, saya menyebutkan hal ini kepada Yahya, yakni Yahya bin Sa'id al-Qattan. Ya, teman satu tabaqah dari al-Imam Abdurrahman bin Mahdi. Ya, fa dzakartuhu li Yahya fa lam ya'rifhu. Ya, tapi saya sebutkan Yazid al-Farisi ini kepada Yahya bin Sa'id al-Qattan, maka beliau tidak mengenalinya. Ya, beliau tidak mengenalinya, yakni majhul. Ya, wa qala kana yakunu ma'al umara. Ya, namun yang hanya diketahui oleh Yahya bin Sa'id al-Qattan bahwa dia biasa bersama para umara, yakni bersama para ulil amri. Yang menunjukkan bahwasanya Yahya al-Qattan membedakan antara Yazid al-Farisi dengan Yazid bin Hurmuz. Ya, wallahu alam, dan ini yang lebih tepat, yakni Yazid al-Farisi bukanlah Yazid bin Hurmuz rawi yang thiqah. Ya, oleh karena itu para ulama, bahkan ulama yang setelahnya, yang dia berpegang dengan perkataan Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, ya, keliru dalam hal ini, yakni mensahihkan hadis ini, ya, dengan dugaan bahwasanya Yazid al-Farisi tersebut adalah Yazid bin Hurmuz, padahal bukan. Ya, padahal itu adalah dua orang yang berbeda. Ya, Yazid al-Farisi ini rawi yang majhul. Ya, dan matan yang beliau riwayatkan, yakni hadis Utsman tersebut, bahwasanya Utsman ijtihad mengurutkan surat Al-Anfal dengan At-Taubah dengan ijtihad sendiri, itu dia bersendirian dalam meriwayatkan lafaz tersebut sehingga riwayatnya tidak dapat diterima. Ya, bahkan dikatakan matannya munkar oleh Syekh Syu'aib Ar-Naut. Bahkan beliau katakan hadza haditsun la asla lahu. Ya, ini hadis yang matannya tidak ada asal usulnya. Wallahu alam. Ya, barangkali ini mubalaghah dari Syekh Syu'aib Ar-Naut, karena hadis yang dhaif, ya, tidaklah sampai dia dikatakan sebagai tingkat yang palsu atau la asla lahu. Ya, dengan semata-mata dhaif atau rawi yang majhul. Tapi, ya, kita katakan saja bahwa matannya memang munkar dengan seperti ini. Ya, karena tidak ada yang meriwayatkan kecuali dari jalan rawi yang dhaif ini. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, fakana tawaifu minas sahabati yahfadhuna kullahu. Ya, sebagian para sahabat ada yang menghafalkannya seluruhnya, yakni menghafal seluruh Al-Qur'an. Wa tawaifu yahfadhuna ab'adan minhu. Ya, sebagian sahabat yang lain menghafalkan sebagian Al-Qur'an. Ya, ada sahabat, beberapa sahabat yang dia hafal seluruh Al-Qur'an. Ya, di antara sebagaimana ini yang disebutkan oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ya, dalam kitab beliau Al-Qira'at, ya, al-qurra min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-muhajirin al-khulafaul arba'ah. Ya, bahwasanya Imam Abu Ubaid sebutkan secara ringkas siapa saja para sahabat yang hafal Al-Qur'an. Ya, di antara mereka dari kalangan muhajirin ada al-khulafaul arba'ah, ya, Abu Bakar, Umar, ya, Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, yang mereka hafal Al-Quran seluruhnya. Ya, wa Talhah, ya, Talhah bin Ubaidillah, wa Sa'ad, ya, Sa'ad bin Abi Waqas, wa Ibn Mas'ud, wa Hudzaifah, dan Salim, ya, Salim Maula Abi Hudzaifah, wa Abu Hurairah, ya, dan Abu Hurairah, dan Abdullah bin Sa'ib, wal Abadilah, ya, Al-Abadilah, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As, dan Abdullah bin Umar. Ya, mereka pun hafal seluruh Al-Quran. Wa Aisyah, wa Hafsah, wa Ummu Salamah. Ini dari istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dari, ya, para sahabat dari kalangan muhajirin. Wa minal ansar, sedangkan dari sahabat ansar, Ubadah ibn Samit, ya, wa Mu'adh Abu Halimah, ya, dan juga, ya, ya, Majma' ibn Jariyah, dan Fadalah ibn Ubaid, wa Maslamah ibn Makhlad. Ya, ini diantara para sahabat Ansar. Dan ini bukan pembatasan, ya, karena ada berbagai macam riwayat. Ini diantara para sahabat yang hafal seluruh Al-Quran. Ya, sedangkan, ya, kebanyakannya atau sebagian besarnya hafal sebagian Al-Quran. Ya, hafal sebagian Al-Quran. Falamma kana zamanu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu wa qutila kathirun min hamalatil Quran khafa mautahum. Ya, dan para sahabat, ya, ada yang hafal seluruhnya, ada yang hafal sebagian. Ya, yang hafal seluruhnya itu bisa digolongkan, yakni lebih sedikit daripada yang hafal sebagian. Dan ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya banyak para penghafal Al-Qur'an yang gugur, ya yang mati syahid di medan jihad. Ya karena para penghafal Al-Qur'an tersebut pun ikut berjihad fisabilillah, ya terutama ketika perang Yamamah. Ya ketika perang Yamamah, ya banyak para sahabat, ya para penghafal Al-Qur'an dia ikut berjihad fisabilillah dan gugur ya di perang tersebut, ya melawan kaum yang murtadin. Khafa mautahum, sehingga apa? Abu Bakar As-Siddiq takut mereka meninggal, bahkan takut mereka meninggal seluruhnya para penghafal Al-Qur'an tersebut. Wa ikhtilafa man ba'dahum fihi. Sehingga dengan meninggalnya para penghafal Al-Qur'an tersebut, Abu Bakar As-Siddiq ya khawatir nanti orang-orang setelahnya akan khilaf, yakni berselisih tentang Al-Qur'an. Ini mana Al-Qur'an? Ya mana yang hafal Al-Qur'an? Enggak ada yang hafal Al-Qur'an. Sehingga orang-orang setelahnya hanya hafal sebagian, kemudian mereka ribut, ya berselisih satu sama lain. Fastasyara as-sahabata fi jam'ihi fi mushafin fa asyaru bidzalika. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq ya bermusyawarah dengan sahabat untuk mengumpulkan Al-Qur'an di dalam satu mushaf. Ya di dalam satu mushaf, dan mereka mengisyaratkan untuk melakukan hal tersebut. Ya, ini kisah tentang pengumpulan pertama, tahap pertama dari Al-Qur'an di zaman Abu Bakar As-Siddiq, yakni mengumpulkan Al-Qur'an di dalam satu mushaf. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Ya di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya beliau ya yang pertama kali mengumpulkan Al-Qur'an di dalam satu mushaf. Yang hakikatnya ya ini merupakan usulan dari Umar bin Khattab. Ya beliau yang pertama kali mengusulkannya. Ya sebagaimana kisahnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya ya nomor 4986. Ya Imam Bukhari meriwayatkan ya hingga Zaid bin Thabit. Ya bahwasanya ya arsala ilayya Abu Bakar maqtal ahli al-Yamamah. Ya Abu Bakar pernah mengutus kepadaku ketika terjadi ya para sahabat yang gugur di perang Yamamah. Ya lebih dari 70 para sahabat yang mereka seluruhnya adalah qurra. Ya banyak yang meninggal. Ya fa inna Umar bin Khattab indahu, dan juga ya Umar bin Khattab ada di situ. Qala Abu Bakar inna Umar atani. Ya, lalu Abu Bakar ya berkata, sesungguhnya Umar datang kepadaku. Faqala innal qatla qad istaharra yawmal yamamah biqurra'il Qur'an. Ya sesungguhnya ya pembunuhan atau peperangan ini ya telah banyak mengambil ya para qurra' al-Qur'an. Ya banyak para qurra' al-Qur'an berguguran di perang tersebut. Wa inni akhsha an yastahirra al-qatlu bil qurra'i bil mawatin. Sungguh aku khawatir bahwasanya nanti peperangan yang banyak nanti juga akan menyebabkan ya gugurnya para qurra yang lain. Ya banyak para qurra berguguran karena mereka juga ikut jihad fisabilillah. Fayadhhabu katsirun minal Qur'an. Sehingga apa? Hilang banyak dari Al-Qur'an karena hilangnya orang yang menghafalnya. Ya, hilangnya orang yang menghafal sedangkan mereka tidak memiliki ya tulisan yang lengkap. Ya tulisan yang lengkap dari Al-Qur'an tersebut sedangkan menghafalnya gugur. Wa inni ara anta mura bi jam'il Qur'an. Sesungguhnya aku ya berpendapat, yakni Umar, isyarat dari Umar terdahulu, ini perkataan mengkisahkan Umar dengan Abu Bakar terlebih dahulu. Sesungguhnya saya melihat bahwa bagusnya engkau mengumpulkan Al-Qur'an. Faqultu li Umar, lalu Abu Bakar yang mendengar usulan tersebut dari Umar bin Khattab berkata, "Kaifa taf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ya wahai Umar, bagaimana mungkin kau melakukan, ya kita mau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin ya kita melakukan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakni apa? Para sahabat memang sudah ya terpatri dari di hati mereka bahwa bid'ah itu terlarang. Ya bid'ah itu terlarang, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi dalam bentuk ibadah. Ya bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Umar, hadza wallahi khair. Namun kata Umar, demi Allah ini adalah baik. Ya tetap Umar bin Khattab ya memotivasi, menganjurkan Abu Bakar untuk melakukan hal tersebut. Falam yazal Umaru yuraji'uni hatta syarahallahu sadri lidzalik. Ya maka Umar senantiasa menganjurkan hal tersebut hingga Allah lapangkan dadaku untuk melakukan hal tersebut. Ya Abu Bakar akhirnya setuju. Ya. Wa ra'aitu fi dzalika alladhi ra'a Umar. Dan aku berpendapat sebagaimana yang diusulkan oleh Umar. Qala Zaid, qala Abu Bakar, innaka rajulun syabun 'aqilun la nattahimuka. Ya, kemudian Abu Bakar berkata kepada Zaid bin Thabit, sesungguhnya engkau adalah ya pemuda, ya wa'aqil, ya berakal. Bagus akalnya, la nattahimuka dan kami tidak menuduhmu ya dengan macam-macam. Yakni engkau terpercaya bagi kami. Wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau pun dahulu biasa menulis wahyu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau biasa diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuliskan Al-Qur'an dan engkau menulisnya. Yakni sudah dipercaya juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis Al-Qur'an. Kata Abu Bakar, "Fatatabba'il Qur'ana fajma'hu." Ya, maka kumpulkanlah ya, carilah Al-Qur'an yakni secara tulisan dan kumpulkanlah. Kumpulkan menjadi satu. Ya, perintah Abu Bakar kepada Zaid bin Thabit. Kata Zaid bin Thabit, "Fawallahi law kallafuni naqla jabalin min al-jibali ma kana athqal 'alayya mimma amarani bihi min jam'il Qur'an." Ya, demi Allah, seandainya saja dia yakni Abu Bakar memerintahkan untuk memindahkan gunung ya dari gunung-gunung yang ada, niscaya itu tidak lebih berat daripada perintahnya untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Itu perintah yang berat. Ya, bahkan merupakan amanah yang sangat berat sekali. Ya, amanah yang sangat berat yang itu ya menjadi tanggung jawab nanti untuk umat Islam setelahnya. Ya, lebih ringan ya memindahkan gunung daripada ya amanah yang diemban ini. Ya, tidak lebih berat daripada memindahkan gunung. Fakultu, kemudian Zaid bin Thabit pun mengatakan hal yang sama yang pertama kali dikatakan oleh Abu Bakar. Kaifa taf'alu syai'an? Kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, bagaimana mungkin kalian melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yani beliau pun ya sudah ma'ruf bahwa bid'ah dalam agama itu terlarang. Ya, kemudian Abu Bakar pun menjawab, huwa wallahi khairun. Ya, demi Allah ini adalah baik. Falam yazal Abu Bakar yuraji'uni hatta syarahallahu sadri lilladhi syarahalahu sadra Abu Bakar wa Umar. Hingga apa? Tetap ya Abu Bakar menganjurkan hal tersebut sehingga Allah pun lapangkan dadaku sebagaimana Allah lapangkan ya dada Abu Bakar dan Umar untuk melakukan hal tersebut. Fatatabba'tu al-Qur'ana ajma'uhu min al-'usubi wal-likhafi wa suduri ar-rijal. Ya, kata Zaid bin Thabit, maka aku kumpulkan Al-Qur'an ya dari pelepah-pelepah kurma, ya dari ya lembaran-lembaran, dari kain-kain yang sobek, dari hafalan-hafalan orang. Beliau kumpulkan yang menjadi satu. Zaid bin Thabit aslinya sahabat yang hafal Al-Qur'an. Ya, Zaid bin Thabit termasuk sahabat yang hafal Al-Qur'an. Ya, bahkan direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tidak mencukupkan dengan hafalannya. Yakni beliau selain dari hafal Al-Quran, beliau juga mengambil persaksian dari yang lain, dari tulisan orang lain atau dari hafalan orang lain, supaya Al-Quran tersebut tidak hanya dari hafalannya saja dan supaya tidak terjadi kesalahan. Ya, Masya Allah, menunjukkan ketelitian Zaid bin Thabit dalam mengumpulkan Al-Quran. Beliau tidak mencukupkan dari hafalannya saja, ya, tapi juga harus ada ya saksi dari tulisan orang lain atau dari hafalan orang lain. Hatta wajadtu akhir surat At-Taubah ma'a Abi Khuzaimah Al-Ansari. Ya, hingga aku dapati akhir surat At-Taubah itu hanya ada pada Abu Khuzaimah Al-Ansari. Yani saya juga hafal, tapi sahabatku yang hafal hanya Abu Khuzaimah Al-Ansari. Lam ajidha ma'a ahadin ghairihi. Ya, aku tidak mendapati ayat ini bersama seorang pun selain dari beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, hingga akhir surat At-Taubah. Ya, maka itu diambil dari Abu Khuzaimah Al-Ansari. Loh, bagaimana? Apakah itu maknanya berarti ayat At-Taubah ini, yakni ayat terakhir At-Taubah ini berarti tidak mutawatir? Ya, maka jawabannya tidak demikian. Ya, kenapa tidak demikian? Karena persaksian Abu Khuzaimah Al-Ansari itu setara dengan persaksian dua orang. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan demikian. Ya, bahwasanya persaksian Abu Khuzaimah Al-Ansari itu setara dengan persaksian dua orang. Fakanatis suhufu 'inda Abi Bakar, maka dikumpulkan ya menjadi satu mushaf dan mushaf ini ditaruh di rumah Abu Bakar hatta tawafahullah, hingga Allah wafatkan Abu Bakar. Thumma inda Umar hayatahu, ya, kemudian disimpan oleh Umar semasa beliau hidupnya. Ketika Umar meninggal, thumma inda Hafsata binti Umar radhiyallahu anha, kemudian setelah ya Umar meninggal, maka disimpan oleh Hafsah radhiyallahu anha. Ini pengumpulan yang pertama dari Al-Quran. Ya, bahwasanya ya atas usulan pertama kali dari Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar perintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk melakukan hal tersebut. Ya, kemudian pengumpulan yang kedua, falamma kana zaman Uthman wa antashara al-Islamu khafa Uthman wuqu' al-ikhtilaf. Ya, maka ketika di zaman Uthman bin Affan, ya, dan Islam menyebar, bahkan menyebar ke negeri-negeri non-Arab, ya, Uthman takut adanya khilaf al-muaddi ila tarki syai'in min al-Qur'an, yang khilaf tersebut menyebabkan kaum muslimin meninggalkan Al-Qur'an atau sebagian dari Al-Qur'an. Yakni khilaf, orang ajam dia tidak memahami bahwasanya Al-Qur'an diturunkan ala sab'i lughatin, diturunkan dengan 7 lughat, ya, 7 lahjah bahasa Arab. Ya, orang Arab saling memahami hal tersebut seperti fatabayyanu fatathabbatu, yaitu lahjah bahasa Arab, dan sebagian qiraat itu bagian dari lahjah bahasa Arab, sebagiannya bukan. Ya, ini agak panjang kalau dijelaskan. Ya, intinya bahwa bahasa Arab, ya, unzilal Qur'anu ala sab'i lughatin, Al-Qur'an diturunkan, ya, dengan 7 bahasa Arab, ya, 7 lahjah orang Arab, yang orang Arab saling memahami perbedaan tersebut dan mereka saling memaklumi. Yang jadi permasalahan ketika Al-Qur'an yang dengan 7 lugat tersebut berpindah ke orang ajam yang dia tidak paham. Ya, dikhawatirkan orang ajam dia hanya mengetahui satu lugah, lalu bertemu dengan orang ajam yang lainnya yang mengetahui lugah yang lainnya. Ya, kemudian mereka lihat, oh ini kok berbeda, kamu ya Islam yang mana, Al-Qur'an yang mana? Ya, kamu Al-Qur'an yang salah, saya yang benar. Khawatir ikhtilaf seperti itu. Ya, di zaman Uthman bin Affan. Ya. فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْمُوعَ الَّذِي عِنْدَ حَفْصَةَ الَّتِي أَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ مَصَاحِفَ. Ya, maka diambil lagi ya mushaf yang disimpan di rumah Hafsah. Ya, mushaf yang disimpan di rumah Hafsah yang para sahabat telah ijma' ya terhadap yakni akan mushaf tersebut. Ya, karena mushaf yang disimpan di Hafsah yaitu ada salinannya. وَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْبُلْدَانِ, yakni setelah dikumpulkan, yakni menjadi satu lughah saja, menjadi lughah Quraisy, ya, menjadi lughah Quraisy, kemudian dikumpulkan dan disalin ulang, ya, yang setelah dikumpulkan menjadi satu lughah tersebut disalin ulang, kemudian dikirim ke negeri-negeri, ya, dikirim ke negeri-negeri. Wa amara bi itlafi ma khalafaha, kemudian Uthman bin Affan memerintahkan untuk ya menghancurkan yang menyelisihi mushaf ini, yakni mushaf lughah Quraisy, ya, untuk dihancurkan, untuk dibakar. Wa kana fi'luhu hadha bi ittifaqin minhu wa min Ali bin Abi Thalib wa sa'ir as-sahabah wa ghairihim. Dan perbuatan Uthman ini adalah perbuatan yang sudah ijma', ya, ijma' para sahabat, ya. Maka ini bukan perbuatan yang salah. Yang kisah lebih detailnya, ya, sebagaimana diriwayatkan juga Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 4987, ya, dari Anas bin Malik bahwasanya Hudzaifah bin Yaman, ya, datang kepada Uthman bin Affan, wa kana yughazi ala Syam fi fathi Armenia wa Azerbaijan wa Azerbaijan. Ya, ketika Hudzaifah bin Yaman, beliau setelah perang di Armenia dan Azerbaijan, ya, bersama penduduk Irak. Fa afza'a Hudzaifah ikhtilafuhum fil qira'ah. Ya, maka Hudzaifah kaget melihat mereka khilaf dalam qira'at, yakni qira'at Al-Qur'an, yang itu memang diturunkan dengan sab'u lughat, yang pernah terjadi khilaf di zaman sahabat tapi mudah diselesaikan. Ya, seperti Nabi SAW ajarkan surat Al-Furqan kepada Umar bin Khattab, Umar mendengar kok Al-Furqannya lain dari sahabat yang lain ketika dia mengimami salat. Lalu selesainya mudah, yakni unzil Al-Quran ala sab'i lughatin, orang Arab sudah paham. Ya, adapun orang ajam mereka tidak paham, ikhtilaf. فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. Ya, maka حذيفة berkata kepada Uthman, wahai Uthman, wahai Amir al-Mu'minin, ya, maka ya cepat-cepat ya urus umat ini sebelum mereka khilaf di dalam Al-Quran mereka sebagaimana khilafnya orang Yahudi dan Nasrani. Ya, kemudian Uthman pun ya mengirimkan ya orang kepada Hafsah untuk mengambil mushafnya, arsili ilaina bisuhufi, ya maka kemarikan mushafnya, ya nansakhuha fil masahif thumma narudduha ilaik, ya kami salin dahulu mushafnya kemudian kami kembalikan kepada engkau. Ya kemudian Hafsah ya memberikan mushaf yang itu bekas peninggalan dari Abu Bakar, ya bekas peninggalan dari Abu Bakar dan di salin. Ya fa amara Zaid bin Thabit wa Abdullah bin Zubair wa Sa'id bin As wa Abdurrahman bin Harith ibn Hisham. Uthman bin Affan memerintahkan 4 sahabat. Zaid bin Thabit orang Ansar, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, Abdurrahman bin Harith bin Hisham orang Muhajirin. Fa nasakhuha fil masahif. Ya maka salinlah mushaf-mushaf ini. Ya, dan Uthman berkata kepada sahabat yang Quraisy yang 3. Yani yang selain Zaid bin Thabit, mereka orang Quraisy. Ya, orang Quraisy sama dengan Muhajirin sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in min al-Qur'an faktubuha bi lisani Quraisyin. Ya, kata Uthman, pesan Uthman, jika kalian khilaf, yakni kalian orang Quraisy berbeda dengan qiraatnya Zaid bin Thabit yang orang Ansar, maka tulislah Al-Qur'an tersebut dengan lisan orang Quraisy, ya dengan lugah orang Quraisy. Fa innama nazala bi lisanihim fa fa'alu. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya Al-Qur'an ya secara hukum asalnya diturunkan berdasarkan lisan mereka, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memang ya adalah orang Quraisy. Ya, kemudian dijatuhkanlah Al-Qur'an tersebut yakni di atas satu lugah, kemudian disalin ulang, yang salinan ini kemudian disebar, dan beliau perintahkan mushaf-mushaf yang lainnya ya untuk dibakar, yakni supaya tidak terjadi khilaf kaum muslimin terhadap Al-Qur'an karena mereka tidak mengerti bahwa Al-Qur'an diturunkan ya di atas 7 lugah, di atas 7 lahjah bahasa Arab. Ya, ini ya sekilas tentang kisah ya pengumpulan Al-Qur'an yang terjadi dalam 2 fase. Fase pertama, pengumpulan di dalam satu mushaf di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Fase kedua, pengumpulan dari segi qiraatnya, yakni berdasarkan qiraat ya bahasa Quraisy, ya di zaman Uthman bin Affan. Ya wallahu alam, ya barangkali ini materi yang kita bisa kita bahas pada pagi hari ini.